Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum agama dalam kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada kitab Bulughul, pada hadis yang kedua. Beliau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan an humran, dari humran, anna Utsmana, bahwasanya Utsman radhiyallahu an Utsman bin Affan, da'a biwudhu'in, beliau itu minta disiapkan, minta disediakan air wudu. Fa ghassala kaffayhi 3 marrat, lalu beliau membasuh kedua tangannya 3 kali, kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma mazmala wastansyaqa wastanthar, kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian tangan yang kiri semacam itu. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna, kemudian beliau membasuh kaki yang kanan ilal ka'bain, ke sampai mata kaki. 3 marrat, 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian yang kiri semacam itu. Thumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saya melihat Rasulullah tawadda'a, beliau berwudu, nahwa wudu'i hadha, semacam wudu'ku ini. Muttafaqun alaih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Humran. Humran itu seorang tabi'in, Humran ibnu Abban An-Namri Al-Madani, meriwayatkan dari Utsman ibnu Affan, yani urutan nomor 3 dari urut-urutan khulafa ar-rasyidin yang kita yani diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran mereka. Dan para ulama kita sepakat bahwa para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, di bawahnya Umar, di bawahnya lagi Utsman, baru kemudian Ali ibnu Abi Thalib. Ini beliau adalah salah satu di antara sahabat besarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan menantu Rasulullah 2 kali. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 2 kali. Yang pertama, Rasulullah menikahkannya dengan Ruqayyah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan adiknya Ummu Kulthum. Yani pada waktu Ummu Kultsum meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku masih mempunyai anak perempuan lagi, niscaya saya akan nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Tapi enggak ada, karena tatkala itu adiknya mereka berdua hanya Fatimah, dan Fatimah sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jami' ashabi Rasulillah. Utsman bin Affan, yakni beliau itu ingin mengajarkan kepada orang-orang di zaman beliau bagaimana tentang tata cara wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan yakni tidak dengan ucapan, tidak dengan penjelasan, tapi langsung dipraktekkan yakni kepada orang-orang yang ada di zaman itu untuk bisa melihat langsung bagaimana wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu di antara cara dengan mengajar. Mengajar itu bisa menggunakan pendengaran, ucapan, penjelasan, dan juga bisa menggunakan praktek secara langsung. Dan kadang-kadang praktek secara langsung itu lebih mudah diterima dibandingkan dengan penjelasan dengan tutur kata dan penjelasan dengan kata-kata. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam masalah tata cara ibadah, beliau itu seringnya mengajar itu langsung dengan praktek. Tatkala sholat, beliau itu tidak menjelaskan begini, begini, begini, begini, begitu. Tapi beliau itu hanya mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah, yani lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Saking yani kepinginnya Rasulullah dilihat oleh para sahabatnya, kalau beliau sholat di satu lantai sejajar dengan para sahabat, yang bisa lihat itu cuma 1-2 orang yang ada di belakangnya. Agar semua sahabat itu bisa melihat, agar semua sahabat itu bisa melihat, maka beliau sholat di atas mimbar, sehingga semua sahabat bisa melihat bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kapan-kapan akan kita belajari bahwa kalau seorang makmum, yani untuk satu maslahat ingin melihat gerak-gerik sholatnya imam, boleh sholat itu karondonga. Ini hukum asalnya sholat itu menghadap tempat sujud. Tapi karena kepingin, misalkan ya ada syekh datang dari mana gitu ya, kepingin tahu sih gimana sih beliau itu mempraktekkan tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Suatu ketika ini ada syekh datang, kemudian ada orang alim ingin melihat bagaimana sholatnya Rasulullah, beliau jadi imam. Yang di belakangnya itu gak melihat tempat sujud, tapi dongak ini, ini. Boleh? Boleh. Sebagaimana para sahabat melakukan itu pada sholatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau sendiri mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada waktu haji, beliau pun gak kaken ngomong, gak terlalu banyak bicara, haji itu gini, gini, gini, gini, gini, gini, gitu enggak. Beliau itu hanya mengatakan, khudhu anni manasikakum, manasik kalian semua ambil dari saya, ikuti tata cara manasikku, gitu toh. Perintahnya Rasulullah cuma khudhu anni manasikakum. Jadi apapun yang dilakukan oleh beliau diamalkan, dipraktikkan oleh para sahabatnya. Begitu juga dengan tata cara berwudu. Utsman pun meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wudu. Beliau itu minta disediakan air, kemudian yakni beliau itu mulailah mempraktikkan wudu sebagaimana diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wudu yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan ini adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini adalah hadis terlengkap, meskipun tidak sempurna, ada 1-2 yang kecacer. Ya namanya orang meriwayatkan kan mesti ono ketelisuti. Ini mesti ono kurangnya menceritakan. Dan itu dilengkapi dengan hadis-hadis berikutnya. Oleh karena itu Imam Ihlal Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di poin pertama, di bab atau di hadis pertama tentang tata cara berwudu. Kemudian apa yang dirasa masih kurang dalam hadis ini dilengkapi dengan hadis-hadis berikutnya. Ini dilengkapi dengan hadis berikutnya. Oleh karena itu hadis berikutnya berbicara tentang masalah ngusap kepala itu berapa kali. Hadis berikutnya lagi tata cara ngusap kepala. Hadis berikutnya lagi ini tentang macam-macam lah, tentang perincian yang masih terlewatkan dalam hadis Utsman ibn Affan yang ada dalam ini pembahasan yang sekarang kita bahas. Tapi secara global, hadis ini adalah hadis yang terlengkap yang berkaitan dengan tata cara wudunya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tep. Wudu itu para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ragu-ragu lagi kita katakan wudu itu dimulai dengan niat. Karena kalau tidak ada niat untuk berwudu, wudu itu dianggap tidak sah. Karena innamal amalu binniyat, yani amal itu tergantung kepada niatnya. Orang itu kalau jebur-jebur gitu, jadi nyiramkan air ke wajah, ke tangan, ke kaki dan macam-macamnya, apakah itu dianggap wudu? Ya tergantung niatnya wudu atau niatnya hanya untuk membersihkan badan. Kalau untuk membersihkan badan yang tidak ada amal wudu di situ dan tidak dihukumi wudu. Tapi kalau niatnya untuk berwudu, maka itulah wudu yang syar'i. Kemudian yang berikutnya setelah itu adalah bersiwak. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar mendahulukan hadis bersiwak. Jadi itu adalah salah satu di antara sunnah dalam berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah faghasala kaffayhi thalatha marrat. Beliau membasuh kedua al-kaff. Al-kaffu itu dari sini sampai sini. Apa jenisnya? Pergelangan tangan itu ini. Dari sini sampai sini. Ini loh. Jenisnya apa? Telapak tangan. Benar ya? Iya besar apa? Terserah terjemahannya apa. Pokoknya jadi tangan dari sini sampai sini itu namanya yad. Yadun, tangan. Yad. Dari sini, dari ujung sini sampai sini itu namanya yad. Dari ini sampai sini itu namanya kaf. Dari ini sampai ini itu namanya sa'id. Dari sini sampai sini namanya zira. Dari sini sampai sini namanya azud. Ini. Dari sini sampai sini namanya yad. Ini sampai sini namanya apa? Telapak tangan. Benar ya? Iya, sebenarnya telapak tangan. Ini sampai sini namanya apa? Bisa misalnya apa? Siku. Siku itu ini. Dari sini sampai sini namanya apa? Lengan. Lengan itu sini. Gak punya bahasa misalnya gak tuh ya? Bahasa misalnya gak duwe ya? Bahwa salah kafaihi thalatha marrat, dibasuh sampai sini tiga kali. Zahir dari hadis ini tidak didahulukan kanan dan kiri, karena beliau mengatakan ini humron meriwayatkan membasuh kedua tangannya langsung tiga kali. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau pakai gayung, kalau pakai ember, kalau pakai timba, gampang prakteknya. Jadi diciduk sekali, gitu ya, dua, tiga. Kalau pakai keran, ya gini, satu, kemudian dua, kemudian tiga kali. Itu kaf. Dan membasuh tangan ini tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmi bahwasanya itu masuk dalam sunnah-sunnah wudu. Maksudnya jika dikerjakan semakin menambah sempurnanya wudu, tapi jika ditinggalkan maka wudunya tetap sah. Jadi kenapa? Karena itu tidak ada dalam ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu yakni mau menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian yakni dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku dan selanjutnya. Teh. Thumma madzmadha, kemudian beliau itu berkumur. Berkumur itu apa? Berkumur itu memasukkan air di mulut dan menggerakkannya. Itu namanya berkumur. Jadi berkumur itu idkhalul ma fil fam ma'a tahrikihi. Jadi memasukkan air ke dalam mulut dan menggerakkan air itu di dalam mulut. Itu namanya madzmadzah, berkumur. Bahasa Indonesia berkumur ya, benar ya? Berkumur. Jadi tidak masuk dalam berkumur, air masuk langsung keluar tanpa diputar dalam mulut. Itu bukan berkumur, itu apa jenenge? Jadi para hadirin sekalian, satu kesalahan tatkala mempraktikkan berkumur itu air diambil, dimasukkan, Jadi masuk keluar, masuk keluar. Itu bukan berkumur. Berkumur itu air dimasukkan, diputar sebentar, yo koyok sedang bersihkan gigi gitulah, bersihkan gigi, bersihkan mulut, yani kemudian dikeluarkan, jangan mulut dikeluarkan. Itu namanya mazmadhah, berkumur. Taib, wastansyaqa dan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu menyedot, menyedot maksudnya apa? Menghirup air ke dalam hidung, itu namanya istinsyaq. Jadi istinsyaq itu ada air di tangan, kemudian ditaruh di hidung, kemudian hidung itu nyedot, narik air itu ke dalam, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsyaq. Satu kesalahan dalam praktek istinsyaq itu gini, air diambil dengan tangan kanan, kemudian itu enggak istinsyaq. Itu namanya bersihkan ujung hidung. Itu bukan istinsyaq yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Tapi itu namanya bersihkan ujung hidung. Dan itu bukan sunnah dalam berwudu. Jadi, tolong cermati. Mazmallah itu memasukkan air ke mulut dan menggerakkannya. Ada yang diputar. Entah diputar, entah apa, pokoknya digerakkan. Kemudian dikeluarkan. Istinsyaq itu air dimasukkan ke dalam, disedot, dihirup, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Itu istinsyaq. Makanya anak katakan tadi, ikhwan, kesalahan dalam praktek mazmallah itu air masuk, keluar tanpa diputar. Kesalahan dalam istinsyaq itu adalah bersihkan ujung hidung bagian luar, tapi airnya enggak dihirup ke dalam. Jadi airnya itu enggak dihirup ke dalam, dan itu bukan istinsyaq. Jadi itu bukan istinsyaq. Apa itu wastansara? Istintar itu mengeluarkannya kembali. Jadi mengeluarkannya kembali setelah dihirup ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Di sini ada satu hal yang jeli untuk dicermati. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala Utsman memraktikkan mazmallah, itu tidak ada memasukkan air ke mulut kemudian mengeluarkannya. Tatkala memasukkan air ke hidung ada lafaz dan mengeluarkannya. Menunjukkan kepada kita air yang di mulut itu terserah. Mau dikeluarkan monggo, mau ditelan juga monggo. Ini mau. Ini mentol. Dalam arti kan bisa jadi satu kondisi orang itu apa mulutnya itu pakai air minum ini sekalian mazmadhah sekaligus ditelan, boleh nggak ada masalah. Tapi kalau dihidung jangan ini, sakit. Makanya wastantar. Berapa kali tidak diterangkan dalam hadis ini, insyaallah akan ada keterangannya dalam hadis-hadis berikutnya. Yang sunnahnya itu adalah juga 3 kali. Kalau kita cermati semua hadis yang berkaitan dengan praktek mazmallah, istinsyaq dan istintar, praktek yang paling sempurna mazmallah dan istinsyaq itu dilakukan dengan 1 kaf, 1 tangan. Air diciduk, 1 ini sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung. Ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Ini gak latihan repot. Ini yang paling sempurna. Kemudian mengeluarkan air yang di hidung itu dipencet pakai tangan yang kiri. Itu yang diriwayatkan kepada kita oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau memeratakan melihat wudunya Rasulullah SAW. Dan itu 3 kali. Jadi 3 kali, 3 ciduan dengan tangan kanan itu untuk mulut dan hidung dikeluarkan. 1 lagi mulut dan hidung dikeluarkan. 1 lagi mulut dan hidung dikeluarkan. Lah, adapun mulut 3 kali, kemudian baru hidung 3 kali. Ya, mending timbang ora. Ini, tapi kurang mendekati, kurang sempurna sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi, kalau memang kita ingin berwudu dengan wudu yang sempurna, maka berusaha untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau mengatakan repot, repotnya gak diusahakan ya repot terus. Ya, repot itu kalau gak diusahakan ya repot terus. Yang namanya barang itu kalau repot diusahakan lama-lama bisa. Kalau bisa diteruskan kan lama-lama biasa. Wastanthar. Thumma ghasala wajahahu 3 marrat. Setelah itu membasuh wajahnya 3 kali. Apa itu wajah? Al-wajhu dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata muwajahah. Al-muwajahah itu berhadap-hadapan. Al-wajah dinamakan dengan al-wajhu itu li'annahu yutawajahu bihi. Dan itu yakni indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu semua kata itu ada kenapanya. Yakni semua kata itu ada kenapa kok dinamakan dengan itu. Beda dengan negeri kita. Yakni beda dengan bahasa negeri kita. Al-kaffu itu kaffa yakuffu kaffan, itu artinya menahan. Yakni yakuffu anisyai itu artinya menahan. Kenapa ini kok dinamakan dengan kaf? Qalu, mereka para ulama kita mengatakan li'annahu, karena ini adalah alat untuk menahan diri dari sesuatu. Ini untuk alat untuk menahan diri dari sesuatu. Rumah itu dalam bahasa Arab namanya bait dan namanya dar. Kenapa disebut rumah itu dengan bait? Karena dari bata yabitu baitan. Bata yabitu itu nginep, tempat untuk nginep, tempat untuk tidur malam. Disebut juga dengan dar karena dari daro yaduru daw. Yani daro itu artinya adalah muter. Yuk ke situ, yuk masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu yang bulat. Itu nang rumah. Masuk metune. Di luar lalu masuk lagi. Itu muter aja begitu. Ini ya semacam itulah. Itu dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu yani istiqaq, ilmu pecahan kata. Kata-kata ngomong. Ini kata-kata ngomong. Jadi al-wajah ya akhwan, al-wajahu itu diambil dari kata-kata muwajah. Apa itu muwajah? Sesuatu yang terlihat oleh orang yang di depan kita saat kita ngobrol dengan dia, itu namanya muwajah. Dari situ maka para ulama kita mengatakan sesuatu yang nampak tatkala kondisi normal, tatkala kita ada di depan, itu kan bagian wajah ini dari sini, ini yang nampak. Karena normal, tempat tumbuh rambut normal. Jadi karena normalnya orang, niwis tumbuh rambut itu gak nampak lagi. Yang nampak rambuti. Sampai apa? Bawah dagu. Bawah dagu. Dari telinga. Dari telinga ini loh. Ini loh, ini loh, ini loh. Bukan telinga ini. Ini loh, yang kecil ini loh. Yang kecil ini jenisnya apa? Ini loh, kalau daun telinga kan ini. Ini loh yang kecil ini. Apa jenis? Embus, orang artis. Sepokok yang kecil. Ini. Ini dari lebarnya itu dari telinga sampai telinga. Lah, bagaimana dengan yang bagian bawah? Yang bagian bawah tulang rahang ini masuk wajah. Bukan yang bagian dalam ya. Tulang rahang itu kan ada yang kelihatan dari depan, ada yang tersembunyi di balik tulang. Dan yang sampai pada titik ini itu wajah. Kalau di baliknya itu enggak. Di baliknya yang ketutupan itu enggak. Itu bukan wajah. Ini. Para jamaah jamaah, oleh karena itu yang perlu dicermati dalam berwudu itu adalah titik-titik rawan. Dan yang paling rawan sebenarnya adalah titik ini. Ini kalau berwudu ngono tau. Gitu. Ngono. Anda yakin sini enggak kena. Karena berwudu itu gini. Ini, untuk wajahnya itu memastikan semua area wajah itu kena. Semua area wajah itu kena. Dan itu dibasuh banyak apa? 3 kali. Tsumma wasala wajhahu 3 marrat. Dibasuh sebanyak 3 kali. Baik. Setelah itu tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaq. Kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku. Berarti tangan itu kan dari sini sampai sini toh kemasannya. Tapi karena Rasulullah membatasi dari sini sampai siku, ya berarti sampai sini toh, sampai siku, dari sini sampai siku. Bagaimana prakteknya? Prakteknya pokoknya ini sampai sini kebasuh dengan air. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu kebasuh dengan air. Tidak harus dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi pokoknya dari ujung jari sampai siku ini kebasuh air. Tiga kali. Ini dan siku termasuk yang dibasuh. Termasuk yang dibasuh menurut pendapat yang lebih kuat di antara para ulama. Karena ada perbedaan di kalangan para ulama, siku itu termasuk yang dibasuh atau tidak. Pendapat jumhur ahli ilmi, dan itu pendapat yang rajih, siku itu termasuk yang dibasuh. Tiga kali. Bagaimana praktek tiga kali? Praktek tiga kali para jemaah sekalian, kalau pakai gayung, pakai timba, itu urusannya jelas. Diambil gitu, satu, ambil lagi, dua, tiga. Kalau pakai keran, kalau pakai keran, kalau antum wudunya itu ngambil air kemudian begini, satu, dua, tiga, itu jelas. Tapi kalau begini, itu bagaimana ngitung tiga? Ini sur, gini, satu, satu lagi gitu ya. Adapun terus itu sekali. Jadi harus satu dilepas, gosok gitu. Kemudian air lagi diratakan, air lagi diratakan. Itu tiga kali. Ini itu tiga kali. Ini karena lafaz tiga itu bukan tiga usapan gini ya. Tiga itu benar-benar diguyur tiga kali, dibasuh tiga kali. Kayak memandikan jenazah itu kan minimalnya tiga kali. Yang sunnah ini sekedar sah ngomong sekali nggak masalah. Yang sunnah tiga kali. Sunnah tiga kali itu sekali dibasuh, sekali dibersihkan, itu sudah selesai. Diulangi sekali lagi, selesai. Diulangi sekali lagi pakai kafur, selesai. Itu tiga kali. Adapun kalau dibersihkan sekali, cek bersih, ya tapi suwi. Ya, setengah jam sendiri bersihkannya itu sekali tok. Setelah itu wes langsung diandui, itu sekali. Ini meskipun waktunya sama, sama-sama setengah jam. Ini karena mandikan itu tiga kali, dihitung tiga kali. Jenengan kalau makan sarapan tiga piring itu berapa kali makan? Sekali. Ngono toh? Meskipun telung piring. Ini. Tapi kalau jam 7 makan. Terus nanti jam 9 makan lagi. Terus nanti ini jam 12 makan lagi. Jam 1 ditanya, sudah makan enggak sudah? Berapa kali? Tiga kali. Podo telung piring ini. Tapi tiga kali. Ini karena terpisah. Sekali selesai. Aktivitas sebentar, makan lagi. Aktivitas sebentar, makan lagi. Itu yang mangan. Tapi nih pagi hari makan langsung telung piring. Ini. Jangan katakan sudah makan berapa kali? Tiga kali. Enggak tiga kali itu, sekali telung piring. Sekali tiga piring. Ini. Maka makna dalam bahasa Arab membasuh tangan tiga kali itu prakteknya bukan satu itu sekali. Ini untuk dikatakan tiga kali harus tiga kali terpisah. Ini tiga kali terpisah. Prakteknya itu tiga kali terpisah. Wallahu a'lam. Itu makna membasuh tiga kali pada seluruh dan hati-hati pada titik-titik lipatan. Ini pada titik-titik lipatan. Ini untuk diperhatikan, ini dalam supaya dipastikan terkena air. Kemudian yang kiri semacam itu persis. Ini sampai mata kaki, sampai siku tiga kali. Thumma masaha, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini ada lafaz yang berbeda. Sebelumnya tadi membasuh. Di sini mengusap. Apa bedanya antara membasuh dan mengusap? Kalau mengusap itu imrar al-yad al-mablulah fil-ulwi. mengusap itu, almasa itu menyentuhkan tangan yang basah ke anggota wudu. Jadi kondisi tangan itu basah, wis basah, kemudian diusap, gitu. Itu namanya masah, mengusap. Lah, adapun kalau ghusl itu harus ada air yang mengalir meskipun dikit. Ada air yang mengalir meskipun sedikit. Ini, itu namanya ghusl. Sebagian para ulama bahkan mensyaratkan ada air yang netes meskipun sedikit, dan itu yang lebih selamat. Jadi gambarannya para ikhwah sekalian, kalau ono air kutuiti dan orang itu mau berwudu, kalau dia itu ngambil air, air satu ciduk, sini ono air, ada yang genang, kemudian dipakai begini, ono sing trewes, terus ada netes satu dua tetes, itu kadar minimal ghusl. Meskipun yang sini yoga sampai netes, tapi ada yang netes tadi yang drewes gitu, netes itu diratakan gitu. Itu kadar minimal ghusl. Satu kesalahan di dalam membasuh tangan. Ada orang sakit. Ada orang sakit terus wudunya di atas amben. Ngunku air itu cit ngunya, tuwiti, tangannya dibasahi terus rotok namanya. Itu bukan membasuh tangan, tapi mengusap tangan. Dan wudu dengan mengusap tangan enggak sah. Karena tangan itu perintahnya membasuh, bukan mengusap. Dari sini ikhwan, tolong dicermati. Wudunya Rasulullah iku wis tuwiti, wis hemat dunia. Itu butuh air satu mud. Itu sudah wudu yang hemat itu. Di zaman dulu, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, mandinya beliau mandi junub itu nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Ini itu butuh air satu sah. Berapa satu mut? Satu mut itu seperempat sah. Satu sah itu ukuran yang kita pakai bayar zakatul fitr. Ukuran yang kita pakai bayar zakatul fitr. Berapa yang kita pakai bayar zakatul fitr di negeri kita standar aja? 2,5. 2,5 kilo. Berarti yakni dibagi 4 sama dengan 600 ya. 600 gram. 600 lebih didik. 625 wis gampang-gampangan. 625, 625 gram. Air kadar yakni volume dan berat itu mirip. Yakni anggaplah itu mili. Ukuran air yang 600-an dikit itu seberapa? Sebotol air mineral yang tanggung. Ya, benar. 3 600 pas. Ibrahim. 240. 3 kali. Berarti 3 kali ini. 3 kali ini. Itu satu mut. Itu satu mut. Oleh karena para ikhwan, kalau ada sebagian video yang mencoba mempraktekkan wudunya Rasulullah, ini wudunya Rasulullah, tapi mek separuh ini, anak katakan itu bukan wudunya Rasulullah. Itu namanya hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan itu salah. Nah, praktek wudunya Rasulullah terus usap ini. Sisa bisa. Ini. Ada sebagian asatidz aku seneng pada waktu oleh video itu. Ustaz, mana dapat video bagus? Ternyata Ustaz, wudunya Rasulullah dipraktekkan itu bisa Ustaz, satu mut itu bisa. Kirimkan ke HP ana, nanti kirimkan. Anda ketawakan Ustaz, Ustaz sampai niku po. Ini, jangan segala sesuatu yang mengklaim yunnah itu yunnah beneran. Ceklah dengan kaidah syar'i yang tepat. Wudunya Rasulullah berapa? Satu mut Ustaz. Satu mut itu piro? Satu mut itu piro? Seperempat sok. Satu sok itu berapa? Satu sok 2,5 dibagi 4. Ini 600 mili. Iya Ustaz ya, 600 mili gak sama ini ya. Ini tuh 240. Berarti 3 kali ini. Ini 3 kali, 3 kali ini. Itu kalau kita menggunakan patokan satu sok 2,5. Kalau kita menggunakan patokan ulama Saudi, yang satu sa itu 3 kilo, kata pakai. Praktek yang ada di Saudi saat bayar zakat al-fitr itu kan bukan 2,5 tapi 3 kilo. Ini 3 kilo. Dan itu yang lebih hati-hati. Ya, itu yang lebih hati-hati. Jadi intinya, kalau kemudian ya akhwan wudu 3 kali pakai air segini, itu ana yakin di posisi yang membasuh itu bukan dibasuh, tapi mengusap. Jadi air itu dibolongi cuci ngono. Ini ono tuh itu ono kau ingin ini. Itu tuh nggak ada air mengalir. Itu tuh namanya apa yo? Ngusap menurutku. Pokoknya wis teles terus wudhu. Itu wudhunya nggak sah. Karena perintahnya Allah itu bukan mengusap wajah, bukan mengusap tangan, tapi membasuh. Jadi tatkala yang ditaruh di wajah itu harus ada air yang ngalir dan netes, meskipun 1-2 tetes. Tapi tidak sekedar usap tangan curit tuni basah ini itu. Nah, ada beberapa kemarin itu video yang beredar juga praktek wudhu pakai semprotan itu boleh, tapi dengan syarat. Ini air yang disemprotkan di tangan itu harus ada yang sampai ngalir, bukan sekedar serat-serat basah terus. Itu why ini itu sama aja. Fahami agama pada titik porsinya. Jangan ini demi praktek sunnah wudhunya Rasulullah hemat air ngono dadi tuwiti ngono. Karena praktek-praktek itu banyak yang kebablasan para ikhwan. Ini banyak yang kebablasan. Ini agama itu kenapa sih Rasulullah kok wanti-wanti iyyakum wal hulu fiddin. Hati-hati jangan sampai keterlaluan dalam meraktekan agama. Karena menungso itu luru. Ono wong sing malas ngunku salah-salah apa-apa dalam masalah agama. Ono wong sing semangat. Lah sing semangat ini kalau gak dikendalikan dengan syar'i bahaya. Kabeh-kabeh kebablasan. Ya koyo modele beberapa santri Al-Furqan tak marah-marahin masyaallah. Ini dulu sekitar awal-awal ana datang dari Libya ke Al-Furqan itu kehabisan lauk, malam-malam gak ada lauk mas. Akhirnya punya inisiatif, gak apa-apa lah, ning dapur di pondok ae, paling seono nyiso. Wudu subuh tinggal 20 menit. Saya tutup dapur, astagfirullah. Wis podo sahur apa durung ngono ya. Ana mau pulang, itu dikejar oleh santri, ada apa Ustaz? Mau minta lauk, gak ada di rumah habis ngono ya. Ini baru buka Ustaz. Astagfirullah. Baru buka. Baru buka ana ambil itu mereka masih antri. Besokan harinya ana tanya. Setiap hari begitu ya? Iya Ustaz. Iya. Terus sahurnya kapan? Ya setelah itu langsung sahur. Terus ini bapak saat dan subuh. Lah iya Ustaz. Setiap hari. Lah iya. Puasa antum enggak sah. Loh, kok enggak sah Ustaz? Kan takhirus sahur. Mengakhirkan sahur itu kan sunnah. Antum itu gak mengakhirkan sahur ya akhwan, balas subuh. Yang namanya mengakhirkan sahur itu prakteknya terus gimana Ustaz? Mengakhirkan sahur itu prakteknya makan, minum, selesai makan, selesai minum normal, terus adzan subuh. Itu namanya praktek sahur, praktek mengakhirkan sahur. Makan, minum itu berapa menit? Kalau di omahan paling 15 menit, 20 menit ya. Ini di pondok kan dari setengah jam luwe kan karo antri ini mau pakai nampan ini kalau nggak boleh dimulai makan sebelum ngumpul 7 orang ini itu kan butuh antri, butuh ini, butuh munu ini setengah jam lebih. Kalau orang makan normal nggak boleh 15 menit 20 menit. Maka sunnah mengakhirkan sahur itu adalah mulai jupuk piring dan entong itu setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh itu baru mulai makan. Engkau dengan harapan mangan normal, lo rasa kesusu makan normal, minum normal, ya si ono buah, si ono jajan, ngemil, normal. Begitu pas minum terakhir terus adzan subuh, itu namanya praktekan sahur. Bukan kayak 10 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh kayak mulai mangan, iku gak mengakhirkan sahur iku. Bablas waktu subuh, mirip-mirip dengan kasus wudhu. Jadi berwudhu dengan air yang sedikit itu sunnah, tapi kaidah mana basuh mana ngusap jangan dihilangkan. Jadi gak karu-karuan malahan. Makanya praktek wudhunya Rasulullah itu adalah air satu mud. Dan kalau kita wudhu dengan air satu mud itu sangat mampu, sangat bisa. Ini pernah gak wudhu pakai air satu mud? Ana sering. Ini dan itu sangat bisa. Kondisi air itu ngalir tiga kali itu sangat memungkinkan. Air itu yang satu botol tanggung itu segini tiga, itu sangat memungkinkan. Jadi pisah para ikhwan, pisahkan antara apa tadi, masaha dengan ghusl. Jadi wajah, tangan kanan, tangan kiri itu ghusl. Harus ada air yang ngalir dan netes. Meskipun tidak semua, tapi yang penting ada yang ngalir. Adapun kalau al-mashu itu yang penting tangan basah terus diusapkan. Jadi diusapkan. Enggak harus ini itu. Ya. Yang salah itu wudune caca cilik itu. Ini jogging kepala mun kudu kerujuk anak-anakku itu. Mas, iku apa Mas ngono? Atus wudu, wudu bingun. Wudu kayak gitu. Wudu itu kepalanya diusap tok ngono. Diusap tok, kerujuk lu bocah-bocah itu kerujuk. Ben seger jurene. Wah iya. Jadi yang kepala itu masalah. Makanya insyaallah nanti akan kita bahas praktek Rasulullah SAW seringnya pada waktu ngusap kepala itu enggak ngambil air yang baru. Cukup air sisa yakni dari tangan. Itu kan kondisi tangan masih basah, itu diusapkan ke kepala. Wallahu a'lam. Masaha bi ra'sihi, mengusap kepala. Kemudian terakhir, tsumma ghassala rijlahu, kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki. Mata kaki itu mana? Mata kaki itu tulang yang nonjol di atas kaki. Apa jenis? Mata kaki ya? Bener ya? Tiga kali yang kanan, tiga kali yang kiri. Ingat, tangan itu ya Huan, sunahnya tangan itu tiga kanan, tiga kali. Setelah kanan tiga kali, terus kiri tiga kali. Kaki juga begitu, kanan tiga kali, terus kiri tiga kali. Yang salah itu adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu salah. Itu tuh gerak jalan, itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, itu gerak jalan. Ya kanan tiga kali, terus kiri tiga kali. Kita juga dengan kaki, kanan tiga kali, terus kiri ini kiri tiga kali. Wallahualam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada kajian kita kali ini. Adapun beberapa perinciannya, berapa ngusap kepala, bagaimana ngusap kepala dan macam-macam, insyaallah akan datang perinciannya pada hadis-hadis yang akan datang biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.